Din itu perhiasan. Din, agama. Bagian dari perhiasan agama. Apa yang kita sampaikan membuat agama kita lebih indah. Sesuatu yang indah disebut dengan zina. Sifat disebut dengan zain. Agama disebut dengan ad-din. Digabungkan zainuddin. Gitu kan? Kecuali kalau kita katakan keindahan agama yang membuat orang berlari. Itu yang maknanya salah. Maka apa bahasa terjemahannya? Zainuddin Naciro. Jadi kalau orang persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah gak ada nih untuk dorong gaya nih. Bahannya udah gak ada, supportnya gak ada, uangnya gak ada. Tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain. Dan yang seperti itu kita doakan. Bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah. Dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Ada yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Saya mau tanya pada Anda, duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah, maksudnya Anda bekerja karena Allah, atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Anda dapat warisan dunia aja, saling kejar-kejaran. Coba lihat nih, warisan dibagi, gak mau gak kebagian, semua pengen kebagian. Apalagi kalau nilainya banyak, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, bisa ribut tuh. Padahal orang yang ribut urusan warisan itu, kalau dia muslim, ribut warisan, itu ada riwayat mengatakan seperti ahli neraka jalan-jalan di muka bumi. Satu apa dua? Satu apa dua? Yang pilih dua angkat tangan. Udah. Nomor satu, angkat tangan yang pilih. Celaka ini. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita adabnya berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat sudah nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الفلاح النبي مرسل من الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan viewers Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah sampai dengan di waktu maghrib ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan ketenangan, kenyamanan, dan semoga juga kebahagiaan. Karena di antara inti dalam kehidupan adalah mendapatkan kebahagiaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menariknya, Allah ketika menciptakan manusia, di antara hal yang paling diperhatikan dan diberikan kepada manusia adalah nikmat kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia diciptakan oleh Allah supaya tidak bahagia. Tapi semua didesain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia berkeluarga, dia bahagia. Kalau dia bekerja, dia bahagia. Kalau dia beraktivitas di mana pun, yang diinginkan bahagia. Bahkan Allah menginginkan semua aktivitas itu berjalan dengan mudah. Bahkan langsung Allah tegaskan dalam hal penurunan Al-Quran itu, ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, maka pertengahannya diungkapkan. Semua itu demi didesain untuk memudahkan semua hamba-hamba Allah. Anda bisa lihat di Quran, misal surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Ketika Allah menyampaikan, perhatikan di pertengahan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kalian itu begitu mudah, mudah dimanapun kalian jalani, dan tidak menginginkan kesulitan dalam hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang tidak bahagia, yang nestapa, di kantor tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, di kampus tidak bahagia, bukan Allah yang menginginkan, barangkali Anda yang tidak berminat untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan itu? Seperti apa jalannya? Malam ini coba kita akan kupas, dan dengan itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kebahagiaan yang dijanjikan itu. Tidak cukup dengan amin, kita mesti bahas dulu. Teman-teman sekalian, bahagia itu seperti tadi disampaikan, sayup-sayup saya dengar ada MC tadi mengatakan, itu bisa relatif. Bagi si A itu bahagia, bagi si B belum tentu. Bahkan ada yang menurut si A bahagia, bagi yang lain begitu mengecewakan. Kata penikmat kopi, bahagia itu ketika aku duduk dan di sampingku ada secangkir kopi. Kata orang yang tidak bisa minum kopi, bagi kamu bahagia, bagi saya tidak. Kata seorang yang telah mendapatkan pujaannya, lantas ia melangkah ke pelaminan, maka ia posting foto berdua itu dengan mengatakan di bawahnya, inilah kebahagiaan yang aku nantikan. Bagi dia mungkin bahagia, tapi yang bagi terebut pujaan hatinya, itu begitu hal yang sangat mengecewakan. Demikianlah teman-teman sekalian, kadang orang banyak membuat tagline, bahagia itu sederhana. Sederhana bagi Anda, tapi rumit bagi yang lain. Ketika kebahagiaan yang dia harapkan, ternyata telah Anda dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian, seperti apa sesungguhnya nikmat yang bahagia itu? Bagaimana gambarannya? Karena menurut pemain sepak bola, bahagia itu ketika bola ada di kakiku. Demikian kata Lionel Messi. Tapi menurut seorang pengusaha, bahagia itu ketika aku mendapatkan dari apa yang aku usahakan. Tapi ternyata ini tidak abadi. Karena pemain bola juga pensiun tidak mendapatkan bola di kakinya. Bahkan pengusaha sekaliber paling kaya pun, harta 1.900 triliun. Pengusaha hebat, asetnya banyak. Masya Allah, ketika mendapatkan nikmat yang banyak 1.900 triliun, Jeff Bezos namanya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya. 25 tahun berumah tangga mesti berpisah karena tidak mendapatkan apa yang didambakan itu. Maka malam ini kita akan keluarkan seperti apa konsep bahagia dari sumber yang memiliki kebahagiaan itu. Ini yang mesti kita rujuk. Karena logika kita mesti digunakan dengan benar. Kalau Anda punya persoalan di handphone, datanglah Anda ke konter handphone. Tanyakan, perbaiki. Anda punya masalah di kulkas, tanyakan ke tukang kulkas. Jangan Anda punya masalah di kulkas, Anda bawa ke tukang handphone. Anda punya masalah di handphone, dibawa ke tukang kulkas, maka tidak akan nyambung. Nah sekarang, kita ingin bertanya tentang konsep kehidupan. Maka tanyakanlah kepada pencipta semua kehidupan. Kembali kepada Allah. Ayo. Fafirru ilallah, inni lakum nadhirum mubin. Demikian Nabi mengatakan, ayo balik, kembali ke Allah. Lihat lagi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang kita. Jadi kalau Anda ingin bicara tentang kita manusia, maka kembalikan ke pencipta manusia. Aku cuma ingatkan, kata Nabi, tapi peringatan ini nyata. Kalau kamu tidak mau mendengar, silakan. Aku sudah sampaikan, itu menjadi pilihan. Aku enggak maksa, karena Tuhanku hanya mengatakan, Muhammad ingatkan, jangan paksa orang. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan umatmu, tapi jangan paksa mereka. Tugasmu hanya mengingatkan, tapi tidak memaksa. Karena itu, apa yang kemudian kita akan bahas, semoga dengan itu Allah mudahkan untuk dipahami, diamalkan, dan insya Allah mudah untuk mendapatkan hasilnya. Kita akan turunkan terlebih dahulu seperti apa konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh pencipta kita. Rujukan dari semua konsep itu, jika kita ingin bertanya kepada Allah, maka kita harus melihat firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Rasulullah, dikumpulkan, dibacakan, bacaan-bacaan sekali baca disebut dengan qiraah. berkali-kali dibacakan, didengungkan, disebut dengan Quran. Kalau itu kemudian spesial, tidak sama dengan yang lain. Yang ini beda, yang lain bisa dibacakan sekali dua kali. Yang ini tidak, terus dibacakan, dibacakan, dibacakan. Dan dahsyatnya, hukum manusia akan selalu memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Hukum Allah tidak akan pernah sama dengan hukum manusia. Karya manusia berkali-kali dibacakan bisa membuat orang bosan. Kalau tidak percaya silakan. Anda punya karya sehebat apapun, bacakan, bacakan sehari 5 kali. Maka ketika dibacakan yang 3 kali, saya sudah bosan. Bacakan yang 4, saya sudah tahu isinya. Mau dibacakan yang 5, yang mau dibacakan justru membacakan kepada yang akan bacakan. Hukum Allah tidak. Dibacakan sehari 17 kali, tidak pernah ada orang mengeluh bosan. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Al-Quran, 17 kali dalam sehari. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi apakah ada orang mengadu sampai hari ini? Bahkan datang ke rumah sakit, datang ke dokter spesial misalnya, dengan mengatakan, ya dok, saya pusing, sakit kepala saya. Kenapa? Baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan, kalau ini bukan firman Allah, maka mustahil. Maka kita rujuk kepada Al-Quran, seperti apa gambarannya? Hari ini ada 3 kurang lebih bahasan kita yang akan coba kita uraikan terkait tema yang telah digariskan. Semoga dengan itu ada kemudahan insya Allah kita dapatkan. Saya coba tuliskan kisi-kisinya dulu, nanti saya terangkan ya. Apa tidak usah? Saya tulis? Ah baik, alhamdulillah. Sekarang lagi musim. Ya. Saya tulis di sebelah sini supaya nanti kesananya saya mudah untuk menerangkan. Sepakat ya? Baik. Sebelah sana saya akan tulis di sebelah sini ya. Bisa terlihat Bu sana? Tidak. Memang belum karena belum saya tulis. Kalau Ibu sudah melihat itu luar biasa namanya Bu. Masya Allah. Semoga sehat. 1. Kita akan coba lihat dulu tentang penjelasan Al-Quran yang menyoal konsep kebahagiaan dunia. Karena ada orang sering mengatakan, saya hidup bahagia, saya begini, saya begitu. Seperti apa pandangan Al-Quran pada klaim kebahagiaan dunia itu? Kita lihat. Pertama kita lihat Al-Quran surah ketiga Ali Imran di akhir ayat 185. Kemudian kita turunkan nanti detailnya. Detail yang ini kita temukan dalam Al-Quran. Surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-20. Nanti memang tidak kelihatan Bu, karena nanti saya akan bacakan. Pelan-pelan ya. Di setiap saya tuliskan, saya bacakan kembali. Jadi tidak akan mungkin semua sudut kelihatan. Jangankan Anda yang di depan, yang belakang saya aja gak nampak tuh. Tenang. Ya. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak bisa memberikan semua mungkin akan terdapati. Tapi setidaknya semua bisa punya peluang untuk bisa mengetahuinya. Nah, aku maaf apa tuh ya. Cuma kita bisa lihat ya. Ya. Kalau Anda masih menyoal juga, maka barangkali kita coba lihat seperti apa turunannya. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya berikan 5 nomor turunan dari sini. Inilah yang sering kemudian melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Tapi menariknya, menurut Al-Quran, itu sesungguhnya bukan kebahagiaan yang sejati. 5 poin ini. Apa saja yang 5 ini, nanti kita turunkan setelah saya uraikan bagian pertama dengan bagian kedua serta turunannya. Kemudian kebahagiaan sejati, kita akan lihat konsepnya di Al-Quran surah ke-11, Hud, ayat 105. Tempatnya bukan dunia, tapi letaknya ada di Quran surah ke-11 juga. Ayat ke-108 ini penjelasan yang 108 dari yang 105. Ini yang kebahagiaan sejati. Jenisnya ada banyak. Misal, ada yang sederhana di Quran, tadi bacakan imam kita, surah kedua, ayat ke-25. Ada yang seluas langit dan bumi, Quran, surah ketiga, ayat 133. Ada yang taman surga, di taman tuh, tinggalnya tuh taman. Kalau Anda di komplek, tinggalnya dekat taman, kan enak ngelihatnya tuh, pemandangannya indah. Baik. Turunkan Quran surah ke-51 ayat 15. Tapi yang paling dahsyat, bagaimana menurunkan percikan surga ini ke bumi sehingga kita mendapatkan bagian dari kebahagiaannya, dan itu titian untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau Anda bisa melakukan ini, bukan sekedar Anda akan bahagia di dunia, tapi Anda akan meraih puncak surga tertinggi dengan segala kenikmatannya. Dan Anda disebut padahal belum masuk surga, tapi Anda disebut sebagai pewaris surga tertinggi jika Anda bisa menurunkan amalan-amalan ini. Itulah yang disebutkan nanti dalam Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ini memiliki turunan-turunannya kita akan jelaskan nanti di sisi bagian papan tulis yang sebelah kanan. Karena ini terlampau panjang, kalau saya tuliskan habis sampai sini. Baik, tahan sebentar. Satu, menurut Al-Quran, keterangan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan itu dibagi pada dua bagian. Ada yang sejati, ada yang semu sifatnya. Kebahagiaan sejati disebut dalam bahasa Arab dengan kata sa'adah. Orang yang mendapatinya sifatnya disebut dengan sa'id namanya. Sa'idun. Itu yang sejati. Saya tuliskan dulu. Saya tuliskan di sini. Sa'idun. Nilai kebahagiaannya disebut dengan sa'adah. Kalau perempuan mendapatinya disebut dengan sa'idah. Kalau yang semu, itu tidak disebut dengan sa'id. Tidak juga sa'adah. Walaupun manusia sering mengatakan, lahu sa'adah. Dia punya bahagia. Dia sedang bahagia. Dia sedang memiliki kebahagiaan. Tidak. Al-Quran menyebutnya dengan mata'un. Dan disifati dengan kalimat ghururun. Mata'ul ghurur. Saya tuliskan yang kedua. Disebut dengan mata'ul ghurur. Perhatikan baik-baik. Yang ini ditempatkan dalam kehidupan dunia, yang ini ditempatkan bukan dalam kehidupan dunia, tapi alam yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran, inilah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda terjebak dalam kehidupan yang di sini, tidak punya bekal yang di sini, maka celaka kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda akan berpindah kepada satu tempat yang tidak pernah ada perpindahan lagi setelah itu. Karena itu, mari kita lihat pelan-pelan. Pertama, mari kita turunkan yang ini. Sifat kebahagiaan yang pertama disebut semu oleh Al-Quran. Nilai semu itu diungkapkan dengan dua kalimat yang disatukan. Mata'ul ghurur. Di manakah kalimat ini ditempatkan dalam Al-Quran? Kita lihat di akhir ayat, misalnya Quran surah ketiga ayat 185. Setelah Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Terus sampai ke ujungnya. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menyebutkan kalimat mata'ul ghurur, mata itu sesuatu yang sifatnya sementara, tidak abadi. Saya ulang ya. Satu kenikmatan yang sifatnya tidak abadi, sementara saja. Sekarang nikmat, besok tidak. Sekarang nikmat, pekan depan tidak. Bulan ini nikmat, bulan depan tidak. Tidak abadi. Tidak semua waktu yang kita lalui semua nikmat. Cuma sementara, sifatnya tidak sementara. Maka yang seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan mata'un. Paham sampai sini? Baik. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kalau dia disifati dengan ghurur, maka tidak ditemukan padanan kata ini pemaknaannya kecuali satu hal saja. Sesuatu yang seakan-akan memesona padahal menipu. Atau dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya disebut dengan fata morgana. Seakan kelihatan bagus padahal itu bukan aslinya. Sesuatu yang terlihat menipu, fata morgana. Kelihatan bagus padahal tidak. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan? Baik. Ikuti kalimat saya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, semoga Allah kabulkan insyaAllah. Ya Allahumma ya Allah, jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita insya Allah membawa manfaat. Ya, kalau bukan manfaat dunia, maka saya bermohon kepada Allah, semoga itu menjadi saksi setiap tetesan hujan yang membasahi bahkan tubuh kita, atau bahkan kendaraan kita, atau hanya sekedar sendal kita. Semoga itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah belajar di tempat ini. Ya. Dan saya kondisikan teman-teman saling memberikan keluasan. Kalau sebagian masih ada yang longgar, sebagian barangkali kesulitan dan mendapatkan bagian dari cipratannya, maka silahkan diperluas saja. Kalau tidak memungkinkan, maka bertahanlah di tempat Anda kemudian bisa mendengarkannya, dan semoga itu tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bertukar pun saya ridho, tidak ada masalah. Antum masuk, saya keluar, enggak ada masalah bagi saya. Ya. Yang penting kita bisa menikmati dengan baik. Sepakat? Ya. Lihat sini. Tahan ya, saya ulang. Kebahagiaan ada dua, satu yang sifatnya semu, sementara. Yang kedua sejati abadi. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang semu dirasakan nikmat tapi sifatnya semu. Tidak terus gitu. Ah, itu pertama diungkapkan dengan kata mata'. Dari kata mut'ah. Mata'un, sesuatu yang sementara aja, habis itu enggak nikmat lagi tuh. Habis itu enggak terasa lagi. Nah, kalau sifatnya demikian, bahkan kadang-kadang ada yang kelihatannya bagus tiba-tiba hilang. Di Arab-Arab, begitu sudah dapat, ternyata enggak nikmat juga. Maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ghurur. Yang paling menarik, Anda cari dalam Al-Quran, keterangan dari sumber segala pemilik kehidupan. Kembalikan kepada Allah. Di mana kalimat mata'ul ghurur diletakkan. Dan disandarkan pada kehidupan yang mana? Tidak ditemukan kecuali pada kehidupan yang disandingkan dengan nama dunia. Wamal hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu illa mata'ul ghurur. Kecuali semua kenikmatan yang Anda rasakan membahagiakan itu sifatnya hanya sementara saja. Tahan. Jadi ini, satu, dua, inilah kehidupan dunia. Jadi kalau Anda sekarang sedang merasa bahagia, itu cuma sementara. Begitu hilang apa yang Anda rasakan dalam bahagia itu, maka hilanglah rasa bahagia itu. Kalau begitu, kata Quran itu bukan kenikmatan abadi. Bukan yang hakiki. Sebab definisi Al-Quran, kebahagiaan sejati itu kebahagiaan yang tidak pernah hilang dalam diri kita. Di ketika sesuatu disebut dengan bahagia, definisi Al-Quran, satu, sifatnya mesti abadi. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu dimiliki dan membahagiakan, tapi tiba-tiba hilang, bukankah hilang rasa bahagianya? Kalau hilang rasa bahagianya, berarti tidak bahagia. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak abadi, ini menunjukkan itu bukan kebahagiaan yang sejati. Awas, hati-hati nih. Ini kalimatnya agak rumit, tapi kita coba sederhanakan. Nah, kalau Anda hidup di dunia, kira-kira apa saja yang mengesankan itu bahagia, padahal sifatnya tidak abadi, kata Allah. Maka setidaknya ada lima hal. Dalam kehidupan dunia, yang menurut manusia itu adalah bahagia, itu adalah indah, itu adalah luar biasa. Menurut Allah, hei, tahukah kamu, kalau kamu sadari itu semua tidak abadi, maka kamu akan merasa itu bukan hal yang paling membahagiakan dalam hidupmu. Satu, rinciannya disebutkan di Quran surah 57 ayat ke-20. Ada lima hal. Dan Anda pasti akan merasakannya betul. Kalau Allah sudah sampaikan, maka tidak pernah akan ada kedustaan di dalamnya. Dan kita mesti yakin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Perhatikan. Satu. I'lamu. I'lamu. Ini kalimat ini, teman-teman. Ada i'lanu, ada i'lamu. Itu beda. I'lanu pakai nun. Iklankan. Iklan itu dari bahasa Arab. I'lan. I'lan dari i'lan. Iklan diserap ke dalam bahasa kita jadi iklan. Banyak serapan-serapannya. Termasuk ke bahasa Inggris. Ya, sukar, gula, sugar. Kitten, kucing. Kucing, cat. Bahkan kucing rumahan, kitten, kitty. Ya, anak kucing, kutoid, kitten. Ya, kucing rumahan, kitty. Kalau semakin jinak kan dalam bahasa Inggris, Hello Kitty. Ya, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya kan? Baik. Kitten. Nah, ini i'lan, i'lan, jadi iklan ke dalam bahasa kita. Artinya sesuatu yang diinformasikan, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Tapi iklan ini cuma nyampaikan aja. Anda paham, tidak paham, terserah. Anda mau peduli, mau tidak, silahkan. Makanya iklan di TV itu asal lewat aja. Yang penting Anda lihat. Mau Anda beli produknya, bebas. Mau tidak, silahkan. Mau Anda perhatikan, silahkan. Mau tidak, silahkan. Mau diulang-ulang, silahkan. Mau tidak pun pilihan. Makanya dalam beriklan ini kadang-kadang, maaf, orang-orang beriklan sering mencari-cari hal-hal yang bisa menarik perhatian. Dan kadang-kadang aneh, sebab yang ingin dilihat itu kadang-kadang menurut yang punya produknya penting, tapi kadang-kadang gak dilihat, akhirnya dia cari sesuatu yang menarik perhatian. Dan yang paling aneh, yang dilihat bukan produknya, yang dilihat bintang iklannya. Contoh, Anda kalau lihat iklan shampoo, lihat orangnya, lihat shampoo-nya. Ayo, ayo, ah, tuh, segalanya terlihat demikian. Itulah i'lan. Saya ingin sampaikan bahwa jika ada kalimat i'lan, itu artinya sekedar lewat informasi, mau peduli mau tidak silahkan. Itu i'lan. Tapi ingat, kalau nunnya dirubah menjadi mim, awas hati-hati. Nun dirubah menjadi mim, maka maknanya akan berubah. I'lamu pakai mim. Tuh, cuman beda satu huruf aja. I'lamu. Awas. Di bahasa Arab ini unik nih. Ada beda satu huruf, ada beda harokat, bisa tidak sama maknanya. Coba lihat ya, tulisannya sama, tapi maknanya bisa beda karena beda cara baca satu harokat aja. Perhatikan sini. Contoh, saya hapus sedikit ya. Bismillah. Ini sudah setahun saya kesini nih. Setahun juga saya datang, saya nulis, saya ngapus. Luar biasa. Tetap istiqomah tuh. Lihat sini. Mim, ra, hamzah, kemudian ta. Baca. Nah. Lihat ya, mim, saya tulis lagi, ra, hamzah, ta. Kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Saya ulang. Sama kayak gini, dua-duanya mic, satu pakai kabel, satu tidak. Bismillah. Bismillah. Yes, halo, halo. Baik. Tes, Zainuddin, tes. Kenapa? Enggak, maksud saya Zain itu perhiasan, din agama. Bagian dari perhiasan agama. Apa yang kita sampaikan membuat agama kita lebih indah. Sesuatu yang indah disebut dengan zina. Sifat disebut dengan Zain. Agama disebut dengan ad-din, digabungkan Zainuddin. Gitu kan? Kecuali kalau kita katakan keindahan agama yang membuat orang berlari, itu yang maknanya salah. Maka apa bahasa terjemahannya? Zainuddin Ngaciro. Sudah. Ini. Marah, mira. Sudah. Lama-lama saya jadi tersangka nanti. Repot juga. Kita tidak ada kaitan dengan yang lain. Saya tegaskan, dalam urusan yang lain saya netral. Ingat baik-baik. Walaupun kita semua punya pilihan, tapi jangan sampai dengan pilihan itu berselisih. Ya, saya juga sarankan kepada, nantilah mungkin saya buat pernyataan yang baik, yang terukur, supaya para calon-calon itu mencontohkan keteladanan yang baik. Daripada kemudian memberikan gambaran kepada bawah-bawahannya supaya ribut, kenapa tidak menyampaikan visi-misi dengan baik? Uangnya yang banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat, ya itu kan lebih baik. Nanti lain waktu saya bahas dengan lebih mungkin terukur lagi, tapi ingat semua pernyataan-pernyataan terkait dengan hal-hal yang sekarang ramai, saya netral dan pilihan masing-masing pasti kita sudah punya. Cuma maksud saya, jangan banyak bikin kegaduhan. Itu aja poinnya. Jelas ya? Itulah kurang lebih kisi-kisinya. Sini. Lihat sini. Mim, ra, hamzah, ta. Mim, ra, hamzah, ta. Ini mar'ah, ini mir'ah. Ini i'lanu, ini i'lamu. Saya mau tunjukkan nih, yang ini beda huruf, yang ini hurufnya semua sama. Mim, ra, hamzah, ta. Nulisnya juga sama. Mim, ra, hamzah, ta. Cuma bacanya, yang ini pakai fathah, ini kasrah. Ini mar'ah, ini mir'ah. Maknanya bisa beda. Silakan lihat. Ini mar'atun, ini mir'atun. Yang ini perempuan. Yang ini cermin. Tapi kalau Anda belajar fiqhul lughah, pemahaman tentang dasar bahasa Arab, ternyata kalau dicari-cari akan ketemu kenapa cermin disebut mirah, perempuan disebut marah. Karena dua-duanya nanti punya kemiripan dalam makna yang sangat dalam sekali. Bahkan nanti keduanya melekat dalam unsur aktivitas kehidupan. Hampir Anda tidak temukan kecuali perempuan yang senang dengan cermin. Silakan cek, dibuka di tasnya, Anda temukan cerminnya. Ngacak di rumahnya, berangkat ke majelis taklim, keluar dari mobil, kaca spion dilihat juga. Datang ke masjid ada kaca, masih dilihat juga. Itu biasa, tapi Anda mesti tahu kenapa mar'ah dan mir'ah disatukan. Karena mar'ah dan mir'ah punya kesamaan. Apa kesamaannya? Dari dua makna mar'ah itu, satu serupa. Mar'ah setidaknya punya 2-3 makna. Satu, sesuatu yang senang tampil indah. Di perempuan itu senang dengan keindahan, beda dengan laki-laki. Pakaian indah, saya mau mengajar, sebagian terlipat. Saya mah biasa aja berangkat. Tapi begitu kelihatan oleh istri, bu ya, tahan, ganti. Setrika. Biasa, makanya kalau Anda ajak istri berangkat ke majelis taklim, wajar kalau tiba-tiba menyampaikan pilihan pakaian. Kadang punya seragam sendiri, begitu mau berangkat, papa, ini ada yang hijau dan yang merah, bagus mana ya? Anda katakan, mama, merah kayaknya lebih cantik jadi pakai mama. Ah, pah, kayaknya yang hijau ya. Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya pilihan. Liur kan? Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, kuning. Itulah marah, berarti istri Anda normal. Normal. Jadi kalau ada perempuan gak senang keindahan, ada yang salah dengan fitrahnya. Baik, dua, kenapa disebut mar'ah dari kata muru'ah? Perasa, sifat rasa yang sangat dalam. Sifat rasa yang sangat dalam, di psikologi disebut dengan IF, Ein Fuchlung. Di perempuan itu disebut dengan mar'ah, karena rasanya cukup dalam, punya rasa yang luar biasa. Itu mirip-mirip cermin. Sensitivitasnya seperti cermin. Nih lihat cermin. Kalau Anda bercermin, tiba-tiba Anda iseng pecahkan cerminnya. Pertanyaan saya, bisakah cermin itu disusun kembali? Jangan salah, bisa disusun kembali, namun sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan sifat perempuan, perasanya. Perempuan itu kalau sudah tersakiti, awas, dia bisa cepat memaafkan namun sulit melupakan apa yang telah dialami. Pasang status. Kalau Anda punya masalah sekarang, rekening listrik 15 tahun yang lalu disebut lagi. Papa ini kenapa sih sebetulnya Pak? Dulu juga Papa, dulu tuh. Padahal masalahnya sekarang. Tenang Bu ya, nanti kita gantian. Kita gantian. Cukup, sekarang kita kesini. Nah, yang satu pakai nun, satu pakai mim. Ketika menyebutkan kebahagiaan dunia mata'ul ghurur, kalimat yang bukan menggunakan i'lanu, tapi i'lamu pakai mim. Kalau sudah menggunakan mim, maka itu bukan sekedar informasi yang disampaikan untuk Anda ketahui, tapi mengundang dasar dari kata al-ilmu. Alima, ain lam mim. Dasarnya alima al-ilmu. Alima ya'lamu ilman wa'uluman. Wafuwa alimun wadaka ma'lumun i'lam. Jamaknya i'lamu. Al-ilmu, sesuatu yang punya dasar pengetahuan. Sesuatu yang butuh kajian. Sesuatu yang butuh pemahaman. Sesuatu yang butuh pendalaman. Karena itu dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge. Sesuatu yang bukan sekedar kemudian diketahui. Dalami, pahami, lihat seperti apa. Nah, kata perintahnya disebut dengan i'lam. I'lam, jamaknya disebut i'lamu. Allah ketika menekankan kalimat ini, ada 5 jenis kebahagiaan yang sering dipahami dengan bahagia, tapi ternyata itu hanya sekedar fata morgana. Itu sifatnya sementara. Kalau kalian tidak paham, kalian tidak kaji, kalian tidak dalami, maka kalian akan terjebak dalam fase kebahagiaan yang fata morgana ini. Sehingga tidak punya bekal untuk berpindah kepada alam yang abadi, yang kebahagiaannya sifatnya hakiki. Maka kalau Anda terjemahkan dengan tafsirnya, i'lamu, hey, pahami ya, dalami ya, pelajari ya, jangan sampai kalian terjebak nih pada apa yang akan kami sampaikan. Annamal hayatud dunya satu la'ibun. Ini lihat tafsirnya. Yang di sini menyebutkan, Wamal hayatud dunya, hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kalau senang sementara sifatnya fata morgana. Anda tanya, apa saja itu kira-kira? Maka diturunkan detailnya, i'lamu annamal hayatud dunya. Sini hayatud dunya, sini hayatud dunya. Satu, la'ibun. Dua, walahun. Tiga, wazinatun. Empat, watafakhurum bainakum, tafakhur. Lima, watakathurum fil amwali wal aulad. Tidak ada yang keluar dari lima aspek ini. Jadi kalau kita hidup di dunia, saya, anda, kita hanya akan meraih satu di antara lima ini atau bahkan kelimanya. Tapi kalau anda mendapatkan kelimanya pun, ingat, itu bukan sesuatu yang abadi sifatnya. Saya hapus. Lihat sini. Ini yang keempat tafakhur, yang ini takatsur, bahkan yang kelima langsung turun dengan nama surahnya, surah At-Takatsur. Fil amwal wal aulad. Yuk pelan-pelan. Yang ini diambil, yang ini bertahan. Baik. Bismillah. Baik, ulang. Terdengar suara saya? Kenapa bisa jawab? Sebentar, sebentar. Terdengar suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Terdengar suara saya? Tidak. Ongkoh tidak, tapi bisa jawab. Baik, sekarang terdengar? Baik, maksud saya supaya yang di belakang ngatur sound itu bisa mengatur. Kalau terdengar, cukup. Kalau belum terdengar, naikkan volumenya, naikkan volumenya. Jadi ini bukan untuk anda, untuk akang yang di belakang, gang. Satu, lihat sini. I'lamu pelajari ya. Annamal hayatud dunya. Kalau anda hidup di dunia itu, annama itu seakar dengan innama, adatul hasri. Lihat baik-baik, adatul hasri, huruf yang memberikan batasan. Jadi di batas itu aja gak akan jauh-jauh. Misal, zakat dibagikan pada 8 golongan. Kenapa 8 golongan? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Zakat hanya boleh dibagikan pada 8 golongan saja. Jadi tidak boleh anda memberikan zakat di luar 8 golongan ini. Karena pakai innama. Nah kehidupan dunia dibuka dengan kata innama. Annamal hayatud dunya, seakan-akan ingin mengatakan kalau anda hidup di dunia paling enggak jauh-jauh dari yang lima ini. Cuma ini aja. Kalaupun membahagiakan satu di antara lima ini, selebihnya selesai. Satu, la'ibun. Sifatnya permainan. Lihat. Kalau ada orang hidup di dunia, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kata Al-Qur'an, sesuatu yang dirasakan menyenangkan, mata'un senang, nyaman. Tapi fatamorgana, apa diantara contohnya? Kalau anda sedang menikmati permainan. Main bola, main pingpong, main tenis meja, main bulu tangkis, main golf, permainan. Main tebak-tebakan, main ini, main itu, ada taktik, ada macam-macam lah banyak. Bikin kuis, bikin ini, bikin itu. Apa yang terjadi? Maaf. Sekalipun anda sedang menikmatinya saat bermain. Begitu selesai bermain, selesailah kebahagiaan itu. Silakan cek. Dan sifatnya cuma sementara. Saya ambil contoh misalnya, orang yang main bola, main futsal, hanya ambil contoh jenis permainannya. Anda main bola, main futsal, begitu sedang main, rasa bahagianya terasa, nyaman, enak. Begitu selesai, hilang kebahagiaannya. Paling cuma ngobrol-ngobrol aja setelah itu. Walaupun anda jadi supporter, nonton senang, bahagia. Abis ngobrol, diskusi, hilang kebahagiaannya. Wah, Liverpool lawan Manchester City, menang. Yang pegang Manchester City, menang 2-1. Yang pegang Liverpool, menangis. Misal. Kalah. Pindah lagi, selesai. Sama, hidup itu begitu aja. Kalau anda tidak waspada, maka anda terjebak dalam konsep ini. Dan yang paling bahaya, itu bukan permainan-permainan nyata yang kita lalui. Yang paling bahaya, anda mempermainkan kehidupan dunia hanya sekedar main-main saja. Apa yang disebut main-main itu? Hanya menikmati kehidupan dunia, tapi tidak menyiapkan kehidupan untuk pulang ke akhirat. Di orang ini aneh nih, cuma menikmati hidup aja, bangun tidur. Ah, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa kerja, yang penting bisa merasakan handphone ini, yang penting bisa naik mobil ini, yang penting nyobain LRT, yang penting bisa makan es krim. Tapi dia gak mikir, yang penting setelah meninggal mau kemana. Maka kata Allah disifati ini orang kayak gini, ini orang yang sifatnya main-main dalam urusan dunia. Jadi saya tugaskan di dunia itu dengan dua tugas. Satu jadi khalifah, yang kedua untuk ibadah. Itu ada di Quran surah yang kedua Al-Baqarah. Ayat ke-30. Yang keduanya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Yang pertama mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saking pentingnya misi ini disampaikan ke malaikat, saya akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa itu khalifah? Di antara maknanya sifat saling menggantikan. Jadi kita hidup ini enggak akan abadi, akan saling menggantikan. Ya, Anda meninggal, muncul yang lain. Orang tua meninggal, ada anaknya. Kakek meninggal, ada bapak, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Itu khalifah. Dari khalifah. Yang kedua, khalifah itu punya arti sesuatu yang melahirkan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman. Di seakan-akan Allah ingin sampaikan, kalau hidup di dunia, Anda mesti sukses. Mau kerja apa aja silahkan, capai kesuksesan. Mau dagang, sukses. Mau jadi pengajar, sukses. Pengusaha, sukses. Supaya dengan kesuksesan itu, Anda bisa memaksimalkan ibadah. Bagaimana bisa zakat kalau enggak ada uangnya? Bagaimana bisa umrah dan haji kalau enggak ada bekalnya? Bagaimana bisa infak kalau enggak ada bahan infaknya? Sukses, ayo sukses, sukses, bangun. Tapi kesuksesan itu arahkan pada kemakmuran. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Makanya mohon maaf kalau ditanya umurnya berapa sekarang. Bukan sekedar menunjuk pada usia. Di usia itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan. Umur Anda 50 tahun. Selama 50 tahun matanya berapa kali melihat yang bermanfaat. Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat. Nah inilah misi kita yang pertama. Ini bukan sembarangan. Begitu Anda kerjakan seperti ini. Maka Anda punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cuma Anda mata digunakan sekedar melihat, maaf, ini dilihat, itu dilihat, yang halal dilihat, yang haram kebanyakan dilihat yang dibandingkan yang halalnya, maka hidup Anda, nih, lain, cuma main-main aja. Maaf, maaf, menurut Allah Anda enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Yang kedua, bahkan kalau Anda mengerjakan yang pertama ini saja pun, ini belum sempurna. Sebab ada misi yang kedua. Kata Allah, semua kegiatan yang bermanfaat itu mesti diarahkan untuk kepentingan ibadah. Itulah perbedaannya seorang hamba Allah dengan orang yang sekadar mengaku hamba Allah saja. Maka turun Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi yang ini, yang pertama tadi ini, Anda kerja, sukses. Tapi apakah pekerjaan Anda jadi ibadah? Anda makan, bermanfaat. Tapi apakah makanan itu jadi ibadah? Anda minum, bermanfaat. Tapi apakah minuman itu jadi ibadah? Pertanyaan saya, dari sekian Anda hidup sampai dengan hari ini, berapa persen aktivitas Anda yang menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan tahukah Anda, ada hadis qudsi yang langsung menyebutkan, kalau Anda benar memaksimalkan dua peluang ini, maka semua kehidupan Anda akan langsung dijamin oleh Allah. Dan Anda akan diantarkan pada kenikmatan puncak tertinggi di akhirat. Apakah bunyi hadisnya? Seperti apakah ayat terusannya? Dan bagaimana keterangan dari sini untuk mengantarkan pada kenikmatan yang abadi? Itu kita akan lihat setelah menunaikan solat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah juga dengan amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita berdoa kepada Allah bagi saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat isya, mungkin perbedaan waktu atau daerah yang berbeda, karena saat ini juga terhubung saudara-saudari kita dari belahan dunia yang lain. Kita bermohon kepada Allah semoga juga dimudahkan untuk menunaikan salat isya dimaksudkan. Demikian juga kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam bisa menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sebelum wafat insyaAllah bisa menerima Islam dengan bersyahadat. Ini saya sering kali ajarkan dan tolong dimohonkan Ya, mungkin Anda punya tetangga, teman di kantor, mintakan kepada Allah. Boleh jadi dengan doa Anda ada sentuhan dalam kalbunya, dia mengucapkan syahadat. Kalau dia bersyahadat, maka setelah itu semua amal baiknya Anda mendapatkan bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau dia sholat, Anda mendapatkan pahala dari sholatnya. Demikian seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Kata Allah, kehidupan dunia itu pertama sifatnya sementara. Hati-hati. Karena itu disebut dengan dunia. Itu sifatnya. Ini indah sekali. Di begitu Allah menyebutkan kehidupan, disebutkan sifatnya, bukan tempatnya. Kalau tempatnya disebut dengan ardun namanya. Ardun. Ya, ardun. Sering diterjemahkan dengan bumi. Walaupun pada asalnya ardun itu setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda berpijak dimanapun, itu disebut dengan ardun. Ya, Anda misalnya di Chicago sampai ke Chicago, Singaparna sampai ke Singapura, sampai di mana-mana lah ya, itu ardun. Nah, jadi kalaupun Anda berpijak, Anda punya kewajiban berzikir kepada Allah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin li ulil. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi selalu zikir. Nah, walaupun Anda misalnya pindah ke bulan, atau ada yang mengatakan nanti ada wisata ke Mars, kemana dan sebagainya, ya, Jeff Bezos itu sedang membuat sebuah proyek besar, ya, Blue Origin sampai dengan wisatanya keluar planet. Yaitu, tapi walaupun Anda injak itu, tetap Anda ada di ardun. Tidak melepas kewajiban Anda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan ada yang pernah menginjak bulan kan? Ya, kemudian dia ekspedisi sampai ke bulan, siapa yang pertama namanya? Neil Armstrong. Yang kedua, Edwin Aldrin. Ada yang ketiga yang tidak jarang diungkap. Ya, namanya selamat. Ya. Neil Armstrong dan Edwin mendarat di bulan dengan selamat. Ah, baik. Satu, la'ibun. Ini sifat hidup dunia. Ardun tempatnya, dunia sifatnya. Dunia itu, saya perjelas dulu ya, supaya paham betul. Dari kata dana. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang berlangsung dengan singkat dan cepat. Ya, tidak ada punya arti singkat, cepat, dekat. Jadi sesuatu yang sangat dekat disebut dengan dana. Wadanal jannataini dan. Semua kenikmatan di surga nanti dekat sekali. Di surat Ar-Rahman. Di begitu Anda pengen anggur sambil tiduran, sambil telekan. Alhamdulillah. Anda tinggal metik, metik, metik, metik. Pengen pisang, ambil. Pengen apel, ambil. Itu saking dekatnya. Orang yang disebut dengan dani. Nah, dunia itu sifatnya, sifat keadaannya. Di kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat. Mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah. Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Kayaknya baru kemarin ya, kita ketemu. Sekarang sudah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin ya, kita menikah. Sekarang cucu sudah 13. Kayaknya baru kemarin ya, kita sekolah SD. Sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama. Kayaknya baru kemarin, kemarin, dan kemarin. Itulah dunia. Karena itu, sifatnya pun hanya akan terjalani lewat 5 aktivitas kalau dirasakan menyenangkan. Semua yang menyenangkan di dunia ini, sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia. Sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama tadi? Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan. Main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan. Sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau gak percaya silakan. Ada gak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Ada yang menikmati yang haram, aneh tuh. Ditawarin yang halal tapi menikmati yang haram. Manusia paling aneh. Sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka. Kan sering-sering sampaikan, sifat pakaian itu dipakai supaya nutup. Udah ditutup, dibuka. Kan manusia aneh tuh. Pakaian tuh fungsinya untuk menutup. Begitu Anda pakai malah dibuka. Ada yang disobek lagi. Ya, kalau cuma mau buka pakaian, ada yang lebih hebat namanya hewan. Dan hewan itu kalau dipakai pakaian, dikasih pakaian risih dia. Gak percaya, datang kebun binatang tuh. Absen satu-satu. Monyet, pakein pakaian. Pertama kali dia gak akan enak, nolak dia. Gajah, ayo cariin sarung, tutupin. Anda diambil sama belalai. Gak percaya, tes aja. Singa, kasih daster, hakan tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau mau berlomba buka-buka, gak usah jadi jagoan, binatang lebih hebat. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. dibawa ke dunia yang gak akan nyambung sama dengan sifat dunia, mau dibawa ke akhirat gak akan kesampaian. Sifat akhirat abadi, mau ditempatkan di dunia gak akan nyambung karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala qala qala Allah azza wa jalla ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka enggak bisa dipakai bekal dunia. Karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda. Tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda. Cara masuknya lain. Ke Malaysia beda. Ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga. Bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan. Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu enggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, main sepedaan, main ini, main itu. Masya Allah, ada yang bermain sepeda dengan cucu, ada yang main lompat-lompatan, ada yang main prosotan, permainan, bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat enggak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega ngelihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga. Anda yakin ada neraka. Anda yakin ada kematian. Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda? Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga? Kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat, aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah, engkau kerjakan ibadah karenaku, aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu. Mudah. Tapi kalau engkau berpaling pada aku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek, cuma putar-putar. Berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis ini. Capek sendiri. Begitu dapat, sakit. Sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rizki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rizki itu, kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jadi kalau saya tetapkan untukmu 1 miliar, kamu mau merangkak pun, Anda mau terus habiskan waktu untuk dunia, dapatnya cuma segini juga, gak akan nambah, kata Allah. Nih, cukup sudah bermain. Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik, lontang-lantung, tiap malam cuma pergi sini, pergi sana, lihat ini, lihat itu. Gak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, wa'lamu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun itu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana-sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar kalau bisa bangun, ayo silakan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda gak punya perbekalan sampai ke akhir. Silakan main-main, silakan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silakan. Duhai Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan. Cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya. Cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahwun namanya. Gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya, ada orang-orang yang menikmati itu. Dan dia bahagia dengan itu. Ngumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu, ada yang macam-macam. Cuman buat ngobrol aja. Dan uniknya, dia menikmati itu. Kalau Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan? Ada. Ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat? Banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang? Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, bu, dari zaman Nabi Yusuf, sosialita yang senang kumpul-kumpul itu udah banyak. Apa Anda gak baca surat Yusuf? Ketika kemudian mereka berkumpul-kumpul bikin gosip di rumah perempuan istrinya Al-Aziz itu. Sampai mengatakan, duh, istri pembesar kok selingkuh ya? Cuman buat ngobrolin itu aja. Kedengaran sama pembesar diundang. Begitu diundang, masuk. Yusuf, keluar. Tuh, Yusuf ganteng-ganteng nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Bayangkan. Yusuf tuh. Dia orang dulu tuh lebih pas. Orang sekarang gak ada kreativitasnya. Keluar Yusuf, begitu keluar. Qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan malaikat, bukan manusia. Ini bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Wa qata'na aydiyahunna. Tanpa sadar mereka sedang mengiris buah itu, teriristlah kemudian tangannya. Masya Allah. Nabi Yusuf ganteng, nabi tawadu, dilihat oleh orang tak sadar sampai teriris tuh dan tidak sombong. Antum bukan nabi, rasul bukan, ganteng antum tidak seganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu lihat antum gak kepleset. Kenapa antum tidak merasa dekat dengan Allah? Coba lihat. Yang mau saya sampaikan, kalau cuma kumpul-kumpul, ibu ketinggalan telat, bu. Zaman dulu udah ada. Nabi Yusuf itu udah lama lahirnya. Udah lama. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf. Di Yusuf keturunannya dari Yakub, dari Ishak. Ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Muhammad 30 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahum bin Tarih bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi. Ulangi. Setiap generasi ribuan tahun ke Ibrahim alaihi salam. Dari Ibrahim alaihi salam lahir Ishak dari jalur Sayyidah Sarah. Dari Sarah kemudian melahirkan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dan Yakub lahir Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah banyak perempuan kumpul-kumpul buat gosip. Dan itu dicela oleh Al-Quran. Dicela. Orang sekarang pengen ikutan. Apa manfaatnya? Nih, lahun. Laki-laki juga sama. Banyak dari zaman dulu kumpul-kumpul. Tuh, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang kumpul-kumpul datang laki-laki. Kumpul. Di mana tempatnya? Parlemen Quraisy itu buat kumpul. Sekarang kalau antum umrah, itu ada depannya Hotel Hilton. Hotel Hilton itu turun sedikit. Depannya ada tempat kipas angin, toilet. Depannya lagi. Depannya itu persis ke arah pintu masjid. Itu dulu parlemennya Quraisy di situ. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lain kumpul di situ. Ngobrol-ngobrol. Ya, jadi kalau ada yang Abu-Abu sekarang telat itu. Telat banget, telat. Dan ilmunya jauh. Enggak, udahlah kita terlampau mahal kata-kata kita hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolin orang, kadang cela orang, kadang gosipin orang, kadang macam-macam. Dan itu kemudian dilarang oleh Al-Qur'an, turun ayat sampai Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasal qaum min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan saling cela. Karena cuma kumpul buat nyela orang aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman. Jangan bergosip. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan bicarakan orang. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian mau saat kalian bergosip saya ciptakan dari tubuh yang digosipkan berbentuk bangkai. Nanti di akhirat saya minta kalian makan tuh yang kalian bicarakan. Sedangkan kalian tidak menyukainya. Bonusnya, bonus keburukannya, begitu dibicarakan pindah pahalanya pada orang itu. Anda tidak taklim sekarang. Kemudian Anda bicarakan orang. Datang taklim, keluar Anda bicarakan. Rugi dia ya, gak sama kita hari ini? Iya ya, mungkin terlampau soleh dia ya. Sampai gak ikut taklim? Iya. Itu begitu Anda sampaikan kalimat itu, pahala taklim Anda pindah ke orang itu. Gabung satu orang lagi. Kenapa, kenapa itu? Iya gak nyangka dia, nyangka. Pindah lagi. Di sini orang bilang, alhamdulillah saya tidak. Kenapa? Tidak seperti tiga orang itu tuh Ustadz. Mereka itu, oh, bicarain orang aja pisahnya. Gak bagus ya Ustadz ya. Memang mungkin mereka belum dapat hidayah. Pindah Pak. Pindah. Itulah pun namanya. Saya tanya pada Anda. Ada sekarang orang cuman kumpul-kumpul buat ngobrol yang tidak bermanfaat? Ada sampai dibikin acara. Tuh lihat di TV itu. Yang paling dahsyat itu kok bisa ada orang mau dibuka kehidupannya. Datang ke kamarnya, dibuka ini tempat tidurnya macam-macam. Wah, perampok tuh seneng banget. Dibuka semuanya. Bangun jam sekian, ini baru bangun tidur udah kelihatan wajahnya. Apa Anda enggak punya privasi dalam kehidupan? Apa mau dibicarakan orang semuka bumi? Begitu tampil kan Anda kelihatan orang semua. Apa tidak mau Anda menjaga privasi Anda? Apa senang dibicarakan baru bangun tidur kelihatan? Ternyata ganteng-ganteng belekan ya. Ternyata tempat tidurnya pink ya. Dan seterusnya. Nih, lawan. Sekarang bertransformasi jadi acara yang seakan-akan dinikmati. Dan perhatikan ratingnya tuh tinggi. Ratingnya tinggi. Berarti ada orang-orang yang salah orientasi dalam kehidupan dunianya. Dia hanya peduli dengan sesuatu yang seakan-akan nikmat. Padahal sifatnya fata morgana. Ini berbahaya. Bahaya. Coba lihat tuh yang kayak gitu tuh masuknya di prime time. Begitu ceramah. Jam 3 malam. Siapa yang lihat? Kuntilanak. Ada perempuan. Baju putih. Naik delman. Sado kalau di Bandung. Pak, pada ke mana? Oh, Cikaso. Diantarin tuh sampai di rawa-rawa. Dulu turun. Begitu turun ngasih 20 ribu. Pergi orangnya. Udah jauh sekali. Berubah jadi daun. Kering. Wah, dasar kuntilanak. Eh. Balik lagi orang kuntilanaknya daripada emang tukang sado. Ya, tiga. Udah. Nah, lama-lama nanti jadi salah lah udah. Ya. Ini teman-teman yang tidak bermanfaat, ayo mulai sekarang coba. Maksud saya begini, acara-acara tuh yang enggak betul-betul, yang sifatnya enggak ada manfaatnya, list coret, dah coret. Tayangan TV masuk kategori ini coret. Radio masuk kategori ini coret. Ini masuk kategori ini coret. Kenapa? Ketika Anda menikmati itu, Anda punya dua kerugian. Satu, waktu Anda habis tidak sempat dipakai ibadah. Yang kedua, enggak sadar Anda ngumpulin dosa. Dan dosa itu kalau sudah terjadi, dia akan narik pahala. Karena rumusnya begini, ada pahala, ada dosa. Begitu dapat pahala, langsung menutupi dosa. Kalau Anda semakin hari banyak mengumpulkan dosa, ini habis terkeruk pahala Anda. Selesai. Wazinatun. Zina, gaya-gayaan, memperbaiki penampilan. Silakan cek. Sekarang berapa banyak orang itu tampil mencari pekerjaan hanya untuk gaya. Update status, meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Ah, bahkan ada peribahasa sekarang, handsome itu tidak penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status. Bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya, makin dihormati. Makin populer, makin dihormati. Makin nyeleneh, kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya, ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Ini cuma senang begitu aja, dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini. Dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur. Kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Zinatun gaya. Dalam fisika, hukum gaya berbanding lurus, hukum pas kali dengan tekanan. Rumusnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Iya. Jadi kalau orang persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah gak ada nih untuk dorong gaya nih. Bahannya udah gak ada, supportnya gak ada, uangnya gak ada. Tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain. Dan seterusnya. Dan yang seperti itu kita doakan. Bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah. Dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Itu angkat, bukan didorong dengan hal keburukan. Ada yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Untuk apa? Karena manfaatnya, bangun malam, sujud, mohonkan, ya Allah, jadikan si fulana mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan ketenangan dan berikan dia untuk berpikir supaya dia bertobat. Bantu begitu. Dan Allahu a'lam, mungkin dia akan jadi perempuan paling utama di hadapan Allah ketika bertobat. Bukankah ada seorang perempuan dihinakan pada waktu dulu? Gara-gara kemudian beri makan, beri minum anjing, dia kemudian dia bertobat. Dan surga baginya. Ingat ya, baca hadisnya mesti utuh. Jangan separoh-separoh. Kalau separoh-separoh, Anda bermasalah. Perempuan ngasih anjing air minum, ya anjing yang haus diberi minum, bisa masuk surga. Wah, kalau cara bacanya begitu. Banyak pertemuan perempuan bertebaran malam-malam hari. Apa pekerjaan kamu begini? Apa enggak takut dengan Allah? Gampang, besok cari anjing kasih minum. Hadis itu harus dibaca dengan baik. Begitu datang dia dibuka slopnya, cari dia. Ada yang mengatakan bawa sebagian dari buah-buahan dia potong itu, sebatang-batang kelapa. Ada yang mengatakan dari slopnya, ambil air, diberi minumlah air yang anjing yang kehausan. Dengan perasaan tulusnya sekali. Begitu melihat anjing jalan, dia berpikir, anjing aja yang hina, mendapatkan air, dia bisa tumbuh segar kembali. Kenapa saya yang bukan binatang tidak berubah? Saya harus berubah. Saya harus semangat lagi. Maka dia bertobat di hadapan Allah. Tobatnya itu yang menggugurkan dosa-dosa dia. Pemberian minum kepada anjing dengan ikhlas menjadikan amalan baru dia. Itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka bantu dia untuk tobat, bantu. Doakan, dorong, sujud, minta kepada Allah. Begitu tobat, Masya Allah, berubah. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi di pasangan Anda, mungkin. Masya Allah. Nah ini nih. Ada manusia yang senang tampil gaya dalam kehidupan. Gaya. Jadi ustaz, gaya. Jelas ya? Cepat. Gak cepat nih. Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Saling berbangga-bangga. Tuh. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja. Update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr. Naik. Jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal. Saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status. Terangkat. Maaf. Dipandang hebat oleh orang. Pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda. Anda, duhai Anda yang bekerja. Maaf ya. Sampai dengan sekarang. Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detailnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ketujuh ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Tuh. Kurang apa lagi? Kelima. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling banyak, nomor lima ini. Kehidupan di bumi itu merasa seakan jadi bahagia, di dunia itu terasa sekarang mengembirakan, yarhamukallah, menyenangkan. Kalau apa? Kalau harta itu bisa bertambah. Keturunan itu bisa bertambah, harta dan keturunan. Lomba nih. Harusnya lombanya urusan akhirat, nih lombanya memperbanyak harta urusan dunia. Takatsur. Memperbanyak fil amwal, harta. Silakan cek ya. Maaf sekali, yang ini lebih banyak sekarang nih. Hampir semua profesi. Silakan cek. Yang kerja ngumpulin harta. Bahkan yang paling bahaya, ketika seseorang mendakwahkan urusan dunia, tujuannya untuk urusan akhirat, tujuannya untuk dunia, ini yang paling bahaya. Ketika ustadz pun sudah ikutan pada yang seperti ini yang paling berbahaya. Ustadz ceramah hanya sekedar mengumpulkan amplop saja. Ustadz ceramah hanya ingin dibanggakan punya popularitas. Dan dia tidak siap kemudian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Dia tidak siap berbagi. Dia tidak menyadari kekurangan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pengennya tafakhur, ingin dianggap orang yang hebat saja, maka dia tidak bisa merekomendasikan pada orang lain. Dia merasa harus dengan dia saja. Jangan belajar pada yang lain. Jangan dengan ustadz ini. Anda dengan saya saja. Nih, tafakhur. Harta, kumpulkan, ambil, pilih-pilih. Kalau kira-kira kasih amplopnya besar, datang. Sampai muncul istilah di ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, itu sahih. Amplopnya lemah, itu daif. Kalau amplopnya sedikit, tapi banyak dari berbagai hal, sahih digoyadihi. Yang bahaya. Sampai muncul istilah da'i seperti air. Air itu dibagi tiga. Ada air hujan, kemana-mana itu datang. Itu semua itu dihujanin. Tuh. Gak peduli, mau rumput, mau mawar, semua datang. Itu yang bagus. Sana sini datang, gak peduli dia. Mau dikasih urusan dunia, gak ada. Karena kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kecil lah. Karena nilainya. Jangan takut dengan dunia. Demi Allah saya katakan, rezeki kita itu sudah diatur. Jangan takut. Pergi sana sini. Ada yang seperti airnya itu sumber mata air. Sumber air. Mata air. Dia udah gak bisa kemana-mana. Cuman orang datang ke situ. Datang. Minta sanad, minta ini, minta itu. Masya Allah. Itulah sumber air. Mata air. Yang ketiga itu yang paling bahaya. Ulama air pam. Dai air pam yang kalau gak dibayar, rekeningnya gak muter. Kerannya gak muter tuh. Kerannya gak muter. Ini yang bahaya. Nah, sekarang coba renungkan. Betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal. Muncul di majalah, di update, dilihat. Kelihatannya ini yang paling bagus, senang. Sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau enggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu Fata Morgana. Itu Fata Morgana. Bahkan ada yang sudah paham Fata Morgana, masih di-upload juga. Ceklik di fotonya. Mobil baru, walaupun cuma Fata Morgana. Susah manusia begitu. Nah, sekarang, ini bagian terakhirnya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka apa konsepnya? Dan yang paling menarik, ini yang paling hebat. Ketika Anda bisa mengikuti ini, Anda tidak akan kehilangan nikmat dunianya. Mobil dapat, kaya juga. Kaya. Kayanya pun gak ketulungan. Asetnya tuh bisa terus-terusan. Saya contohkan ya. Anda kenal Utsman bin Affan? Ah, istighfar ya Allah. Kencang lagi, kenal. Kenal di mana, Mas? Cuma di Istiqomah ada kenal Utsman bin Affan. Tapi masih lumayan. Tadi saya di Al-Murabi ada yang kenal Abu Jahal. Bu ibu lagi. Ya, tapi itu masih agak oke lah. Di Palembang kenal Firaun. Luar biasa. Kenal, Mas? Enggak. Utsman itu kurang kaya apa, asetnya banyak sampai sekarang masih ada. Hidupnya nikmat, kaya banget, lebih kaya daripada yang sekarang. Abdurrahman bin Auf kurang apa lagi, kaya banget, kapaknya terbuat dari emas. Kaya, kemana-mana enak, tidurnya nikmat, ahli surga juga. Datang Utsman mau bertamu. Ya kata Abu Musa al-Asy'ari, tunggu dulu saya minta izin kepada Nabi. Kata Nabi, duhai, akan datang ahli surga. Dan dia akan diliputi musibah. Datang ahli surga, hidupnya dijamin surga. Lewat lisan Nabi, Utsman itu ahli surga. Hidupnya bahkan menikah dengan putri Nabi. Dikenal dengan Zunnuraini. Nikah dengan yang satu, wafat yang satu, nikah dengan yang satu lagi. Saking mulianya Nabi titipkan dua putrinya kepada Utsman. Wafat satu, satu lagi dinikahkan dengan Utsman lagi. Kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, kayanya luar biasa. Masuk surga. Sudah dunianya nikmat, akhiratnya pun luar biasa. Tuh. Ini orang sekarang, kaya gak sekaya Utsman. Kaya gak sekaya Abdurrahman bin Auf. Gayanya luar biasa, surganya belum jelas. Sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Surga gak ada jaminan, kaya gak sekaya Utsman. Ganteng gak seganteng sahabat yang dulu. Apa yang mau dibanggakan? Itu yang paling menarik teman-teman sekalian. Dan Utsman itu masih sempat mencari bekal akhirat dan gak nanggung-nanggung. Nanti saya terangkan turunan-turunannya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan percikan kebahagiaan sampai wafat masih bahagia. Dan ke alam kubur bahagia juga. Pindah ke akhirat lebih bahagia lagi. Dan dijamin di tiga alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Apakah konsep kebahagiaan itu? Itu yang disebut kebahagiaan sejati. Jadi selama hidup itu bahagia. Dunia bahagia, kubur bahagia, akhirat bahagia. Apa konsepnya? Seperti apa gambarannya? Kita turunkan dulu Quran surah ke-11 ayat ke-105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhni. Saat tiba hari penghakiman itu, kiamat tiba, masing-masing dihisab, semua orang diam. Enggak ada yang bicara. Pada saat itu, faminhum syaqiyyu was-sa'id. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Perhatikan sini. Kehidupan di dunia disebut dengan mata'ul ghurur bahagianya. Tapi saat di akhirat disebut dengan sa'id. Masih ingat di awal jumpa kita? Yang abadi, sejati, hakiki, istilah bahagianya apa namanya? Sa'adah, pemiliknya. Kalau melekat, sa'adah itu sifat. Kalau melekat kepada seseorang, disebut dengan sa'id namanya. Sama dengan gini, birrun. Birrun itu kebaikan yang sudah menepikan sesuatu yang kotornya. Misal. Jujur itu baik. Dusta itu buruk. Kalau Anda bisa mencegah dusta, menghilangkan dusta, muncul jujurnya, ini birrun namanya. Sabar itu baik. Marah yang tak terkontrol, itu buruk. Anda bisa menahan amarah, muncul sabarnya, itu birrun namanya. Kalau sifat itu melekat pada diri seseorang, maka berubah nama jadi mabrurun, mabrur. Ada istilah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah kepribadian seseorang, pelakunya, dari yang kurang baik saat haji dievaluasi. Hilang itu semua, dilontar. Lontar, hilang. Begitu hilang, melekat kebaikan pada dirinya. Yang pemarah jadi penyabar, yang rakus jadi tawadhu, dan seterusnya. Maka birrun namanya, melekat pada pemiliknya disebut dengan mabrur. Itu yang disebut haji mabrur. Sa'adah sifat melekat pada pemilik yang disebut dengan sa'id. Kata Allah, di hari nanti, di akhirat nanti, ada orang-orang yang punya sa'adah. Mereka lah sa'id. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَّعِيدٌ. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Sa'id, kebahagiaan sejati. مَتَعُلْ غُرُرْ. Sementara, Fata Morgana. Nah, di mana kebahagiaan sejati itu tempatnya? Dan bagaimana cara menitiknya? Kalau saya siapkan sekarang, apakah ada percikannya turun ke saya di dunia? Ini yang kita bahas. Sehingga mudah-mudahan sisa hidup kita bisa mendapatkan sa'id. Dan beralih dari mata'ul ghurur kepada su'ada. Jelas? Satu. Ayat 108-nya. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا. Orang-orang yang punya kebahagiaan sejati itu فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Tempatnya bukan dunia, tapi surga. Masya Allah. Surga. Jannah. Nih, kebahagiaan hakiki di sini. Masih ingat tadi yang saya tuliskan di awal? Sifat bahagia itu kalau hakiki sifatnya abadi atau sementara? Abadi kan? Abadi itu artinya tidak kehilangan itu dan sudah tidak mungkin berpindah lagi ke tempat manapun. Perhatikan baik-baik. Kalau saya pindah, masih sempat pindah, itu pun walaupun ke tempat terakhir, tapi masih ada kemudian pangkalnya, disebut akhir namanya. Misal, tolong jalan sampai ke ujung akhir tembok itu. Itu akhirnya. Akhir. Akhirun. Anda mencapai batas itu ujungnya. Tapi di sebelah tembok itu, masih ada jalan lagi ke sana. Masih ada tempat lagi. Nah, itu akhir namanya. Tapi kalau Anda tambah tak di ujungnya, akhirah begini. Maka artinya batas sesuatu yang sudah tidak ada lagi pangkal setelahnya. Akhir semua, sudah. Dia udah gak kemana-mana lagi, mentoknya di situ. Nah ada satu alam, alamnya disebut dengan akhirat. Kalau sudah ke situ, Anda gak akan kemana-mana lagi. Balik ke belakang gak bisa, ke depan sudah gak ada. Di situ aja, abadi sifatnya. Itulah yang disebut dengan akhirat. Dan ini kalau Anda benar-benar bahagia, Anda bahagia di dunia. Kan kalau Anda meninggal gak ada lagi kebahagiaannya. Tuh Anda yang banyak harta tadi nomor 5. Harta banyak. Meninggal, harta gak dibawa ke alam kubur aja gak ikut. Tuh Anda yang berbangga-bangga, meninggal status hilang. Status Anda yang direktur, yang manajer, yang ini, masuk alam kubur, enggak akan dituliskan. Wafat direktur A. Enggak ada. Almarhum. Tuh. Almarhum. ALM. Silahkan cek. Mau Anda S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dan seterusnya. Wah. Ayo, kumpulin semua sampai dingin. Begitu meninggal, semua gelar ini enggak ada. Almarhum. Nih. Satu itu aja. Sudah, yang lain hilang. Selesai semuanya. Habis. Sudah, beres. Semua tinggal. Tapi yang paling menarik, ini tidak. Kalau Anda masuk ke sini, mendapatkan semua kebahagiaannya, maka demi Allah saya katakan, tidak ada meninggal lagi, tidak ada pindah tempat lagi. Artinya, kalau Anda benar-benar masuk ke sini, dan Anda bahagia selamanya. Jadi kalau nikmat, nikmat terus. Dan sifatnya abadi, hebatnya. Kalau di sini mau kaya, usaha dulu. Kalau di sini, tinggal minta keluar. Gak usah ada energi lagi. Gak kerja lagi. Gak usaha lagi. Gak sholat lagi. Gak baca Quran lagi. Masya Allah. Demi Allah saya katakan, gak ada lagi. Antum rajin sholat. Siapa di surga yang masih mau sholat? Kurang kerjaan namanya. Di surga udah gak ada sholat lagi. Gak ada baca Quran lagi. Tinggal kenikmatan semuanya. Nikmat. Enak semuanya itu. Kalau enggak percaya, nanti kita ke sana. Amin. Dan surga itu tidak bisa diraih dengan amin. Tidak bisa. Surga hanya diraih dengan satu amalan yang kita turunkan, namanya amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tahukah Anda bagaimana kebahagiaannya? Kata Nabi hadis qudsi, a'dattu li'ibadi. Lihat, aku siapkan tempat di surga. Mala ainun ra'at, sesuatu yang indah yang belum pernah dilihat mata. Jadi kalau di sini, di muka bumi, silahkan jalan-jalan. Anda mau ke Swiss, mau kemana, yang indah-indah semua Anda lihat, silahkan. Demi Allah, ketika Anda masuk surga, kata Nabi, Anda akan melihat yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya. Keindahannya jauh. Wala udhunun sami'at, Anda belum pernah akan mendengar kisahnya. Jadi dikisahkan pun gak akan sama. Wala khatara ala qalbi bashar, Anda lamunkan pun gak akan seperti itu. Nih, saya gambarkan ya. Ada bidadari-bidadari yang indah sekali, cantik. Dilapisi emas, mutiara, berkilauan. Kalau senyum tuh kayak mutiara. Beda dengan istri kita. Sama bu, ibu juga ada pangeran ganteng, tampan, luar biasa. Kalau kelihatan seperti lulu wal marjan. Begitu ibu melihatnya, Masya Allah, indah. Jauh dengan suami. Indah. Dan suami ibu berubah. Jadi yang paling tampan yang pernah ibu lihat. Kalau ibu dengan suami ke surga. Antum pun begitu. Wala khatara ala qalbi bashar. Nah, apa yang antum lamunkan tadi, waktu saya ceritakan, gak akan seperti itu. Jauh dari apa yang antum bayangkan. Itulah surga. Dan itu abadi sifatnya. Gak pindah-pindah sifatnya abadi. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan hakiki. Nah, tapi yang paling menarik, kalau antum pengen kesini, antum bisa mengerjakan amalan. Yang saat amalan itu dikerjakan, maka percikan ini akan diturunkan ke bumi. Percikan yang dimaksudkan tidak akan sama dengan surga aslinya. Tidak. Maksudnya Anda akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, enak, bahagia yang dibawa sampai ke alam kubur, sampai ke sini. Harusnya begitu meninggal, selesai ini. Ini enggak. Udah meninggal pun fasilitas di alam kuburnya lebih bagus daripada dunia. Makin bahagia lagi. Sampai-sampai saking bahagianya, dia bilang, kalau bisa, kata Allah, dia kalau bisa, dia akan sampaikan pada yang masih hidup, kalau bisa, cepat kesini, kamu gak usah tangisi saya, kamu gak usah takut, kalau bisa, kamu cepat nyusul kesini, di sini lebih enak daripada di situ. Anda sekali-kali coba bacalah ayat-ayat itu, keluarkan ayat-ayat alam kubur, supaya kita bisa punya persiapan. Supaya Anda bisa ukur amalannya, buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 169-172. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata. Jangan duga orang-orang yang aktivitasnya dikerjakan karena Allah itu wafat begitu saja. Bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi dia kemudian hidup lagi di alam kubur, diberikan oleh Allah, maksudnya kehidupan. Diberikan kehidupan yang lebih nikmat daripada sebelumnya. Farihiina bima aatahumullahu min fadli. Mereka itu enak, senang, tinggal bahagia, farihin, tinggal bahagia, enggak ada yang lain, bahagia aja, bahagia, bahagia, bahagia, bahagia. Dikasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Yang paling dahsyat, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Dan mereka kalau mampu akan balik ke keluarganya, cuma mau kasih tahu, kamu gak usah nangis, jangan tangisi saya, kamu gak usah takut, kalau bisa kamu kesini, di sini lebih enak, cuma sayang gak bisa ngasih tahu, cuma Allah berkehendak lewat firman-Nya memberikan kabar pada kita, kalau pengen begitu, ini titian amalannya. Nah, keabadian bahagia itu yang di surga. Kalau Anda ingin mendapatkan turunannya dari dunia, pindah ke kubur sampai dengan ke surga nanti, maka semua turunan ini kalau Anda raih, teman-teman sekalian, kalimatnya nanti berubah dari mata ulul ghurur menjadi falahun. Falah. Tahan? Namanya apa? Falah. Falah itu artinya satu kebahagiaan yang terus bersambung, nyambung, nyambung, nyambung sampai ke puncak tertingginya. Jadi saat di alam dunia tadi, bahagia. Meninggalkan dunia, pindah ke alam kubur, bahagia. Pindah lagi ke atas, bahagia. Kalau bahasa Qur'annya, wassalamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'athu hayya. Itu di Qur'an surah 19 ayat ke-15. Nah, kalau mau tahu kisahnya Nabi Yahya tuh, Nabi Yahya, dari ayat 11 sampai dengan 15, Anda temukan itu. Wassalamun alaihi, ada orang yang dijamin tenang hidupnya, tentram, nikmat, enak, bahagia. Yawma wulida, dunianya enak. Wa yawma yamutu, dari mau meninggal sampai wafat, enak. Wa yawma yub'athu hayya, begitu dibangkitkan di hari akhirat, jingkrak-jingkrak, saking senangnya, karena lebih enak daripada dua alam sebelumnya. Oh, ada yang cepat kilat masuk, masuk, dus, masuk. Ada yang sambil cepat lari. Ada yang jalannya pelan menikmati. Dan yang paling hebat, ada yang pakai jubah, pakai mahkota, dia gandeng keluarganya. Diparadekan oleh Allah, kelihat oleh semua penduduk langit dan bumi. Masuk ke semua tempat surga, disambut oleh malaikat. Sampai kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ya karena sabar saat di dunia. Silahkan, fani'ma uqbaddar. Kalau Anda pernah menempati suatu tempat, ini nikmat. Tempat yang paling nikmat yang pernah Anda kunjungi. Nah, inilah falah. Falahun. Kalau mau Anda siapkan di dunia. Nah, kalau Anda ingin menyiapkannya sampai meraihnya, nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda mendapatkan ini, pengen dapat sampai meraih, sampai Anda genggam begini. Maka kalimatnya rubah. Dari kata falah, rubah jadi aflah. Tambahkan hamzah di depannya, hapus alif sebelum akhirnya. Hamzah tambahkan begini, alif sebelum akhir, hapus. Kalimat berubah. Kalau ada hamzah, harakat fathah pindah ke sini. A, jadi sukun. Berubah, aflah. Aflah itu adalah upaya mendapatkan kebahagiaan yang berkesinambungan sifatnya. Sampai pada puncaknya. Sampai Anda genggam begini, genggam, genggam, genggam, genggam. Sekarang, cari di mana Anda temukan kalimat aflah beserta amalan-amalannya. Sampai Anda muncul ke puncak surga. Di antaranya ditemukan di Quran surah ke-23. Yang tadi kita tuliskan ayat 1-9 itu. Lihat awal ayatnya. Qad aflahal. Sampai ke ujungnya, lihat ujungnya. Ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang bisa mengerjakan amalan ini, maka dia sudah ditetapkan, dituliskan langsung oleh Allah. Inilah pewaris surga Firdaus. Anda dapat warisan dunia aja, saling kejar-kejaran. Coba lihat nih, warisan dibagi, oh gak mau gak kebagian, semua pengen kebagian. Apalagi kalau nilainya banyak, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, bisa ribut tuh. Padahal orang yang ribut urusan warisan itu, kalau dia muslim, ribut warisan, itu ada riwayat mengatakan seperti ahli neraka jalan-jalan di muka bumi. Hati-hati. Orang yang rebutan warisan, sampai lupa dengan silaturahim, itu orang yang seperti jalan-jalan di muka bumi. Ahli neraka jalan-jalan di bumi. Karena dia bermaksiat pada 3 hal sekaligus. 1, bermaksiat kepada Allah, karena warisan itu dibuat untuk memberikan maslahat, bukan untuk ribut. Yang kedua, maksiat kepada orang tua yang telah wafat. Kalau masih hidup bisa minta maaf. Kalau sudah meninggal bagaimana minta maafnya? Bapak ibu Anda kumpulin warisan supaya Anda hidupnya nyaman, bukan supaya ribut. Kalau antum ribut, antum durhaka tuh sama orang tua. Apa enggak mikir bagaimana perasaan mereka di alam kubur? Sudah urusan dunianya merepotkan, di dalam kandungan merepotkan, lahir merepotkan, wafat pun merepotkan pula. Mau antum apa? Yang ketiga, memutus silaturahim. Dosa memutus silaturahim itu luar biasa. Menyambung silaturahim, menambah umur. Umur itu keberkahannya. Memutusnya sama dengan memutuskan nilai-nilai kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalimat silaturahim langsung terkait dengan nama Allah. Di An-Nisa ayat pertama itu. Lihat kalimatnya. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Tasa'ul bil arham dilekatkan dengan takwa kepada Allah. Artinya kalau ada orang yang memutus silaturahim, artinya dia sedang menghindari takwa kepada Allah. Dia sedang tidak bertakwa. Dicoret oleh Allah, bukan hamba yang bertakwa. Kata para ulama, ada yang mengatakan ini seperti ahli neraka jalan-jalan di bumi. Anda urusan dunia aja, warisan sudah enggak mau, teman-teman sekalian enggak kebagian, pengen kebagian cari. Ini sekarang ada orang kata Allah dapat warisan surga Firdaus. Maaf kalau ada yang tidak pengen, orang itu pasti sedang bermasalah konslet otaknya. Ada yang bermasalah? Ini saya tanya nih. Maaf ya, maaf sekali. Kalau teman-teman dapat warisan malam ini 2 miliar misalnya. Diterima apa enggak? Ah, Mas. Jawab dong. Saya tahu kok. Insyaallah. Enggak apa-apa. Benar enggak dapat pahala, salah enggak berdosa. Enggak ada ruginya. Kalau antum dapat warisan malam ini 2 miliar, diterima enggak? Diterima. Pas pemberiannya itu bersamaan dengan taklim saya. Antum pilih mana? Dapat warisan enggak ikut taklim atau ikut taklim tertunda warisan? Satu apa dua? Satu apa dua? Oh, yang pilih dua angkat tangan. Udah. Udah. Ingat ya, jangan dipotong nih video saya. Ini tentang warisan. Ini tentang warisan. Sudah. Yang mau ngambil warisan dulu, terus ketinggalan taklim. Nomor satu, angkat tangan yang pilih. Sudah, saya tegaskan lagi, warisan, ingat. Nah, ini 2 miliar, Anda kejar-kejar. Sekarang pilih mana? Dapat 2 miliar, satu. Atau Anda mendapatkan surga Firdaus, dua. Sebentar. Waduh, celaka. Celaka ini. Ah. Kalau 2 miliar aja yang Anda dapatkan, belum tentu Anda nikmati, Anda meninggal tidak dikubur dengan Anda, begitu Anda kejar-kejar. Sekarang Allah tawarkan surga Firdaus, kalau Anda enggak kejar itu, wah, ada yang salah dalam hidup itu. Ada yang keliru itu. Nah, yang paling dahsyat kalau Anda dapatkan ini, kejar yang Firdaus, maka dunia akan diikutkan oleh Allah. Dunia ikut Anda, bukan Anda ikut dunia. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, itu seperti bayangan. Dunia seperti bayangan. Anda kejar dunia seperti ngejar bayangan. Gak ada kerjaan. Gak akan ketangkep. Gak percaya, besok nanti silakan. Olahraganya ngejar bayangan. Terus. Silakan. Ukur kecepatan. Pelari tercepat yang bisa menangkap bayangannya. Bikin aturan begitu. Gak ada yang menang. Gak ada yang menang. Ayo, tangkap. Begitu ditangkap, gak bisa lagi. Kalau mau dapatkan bayangan, gampang. Anda berbalik. Jalan aja. Gak usah pedulikan bayangan. Dia ikut. Kok kamu pergi sih? Tunggu dong, gitu ya, kalau dia bisa bicara tuh. Anda tinggal berbalik, dia ikut. Sama, ikuti petunjuk untuk ke surga Firdaus, maka dunia akan diikutkan kepada Anda. Gak ada nilainya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah mendapatkan kenikmatan akhirat, maka dunia tidak akan pernah ada nilainya. Walal akhiratu khairul laka minal. Itu yang menyebabkan orang-orang masa lalu seperti Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan kenikmatan hijrah, maka harta gak bernilai. Kata Abdurrahman ketika orang Quraisy mengatakan, eh, kalau kamu hijrah, kami ambil semua harta nih. Kami gak akan bunuh kamu. Berangkat aja sana, ntar juga mati di jalan. Silahkan berangkat. Harta kami ambil, pilih mana? Tinggal di Mekah, kamu jadi hartawan, kami kembalikan, kami tambah nih. Atau kamu berangkat sana ke sana, tapi tetap kami ambil semua harta, kamu tidak ikut. Pilih mana? Kata Abdurrahman bin Auf, saya pilih hijrah. Perhatikan, ketika keimanan sudah melekat dalam jiwa, halawatul iman sudah tertancap di dalam jiwa, maka dunia tidak ada artinya. Pergi berangkat hijrah. Namun sayang, sebagian keluarganya tidak bisa mengikutinya. Istrinya ditanya, kamu mau mana? Ikut suami, saya ambil semua harta. Berangkat sana, pakaian yang melekat silahkan pakai. Tapi kamu mungkin akan fakir sampai sana atau wafat di jalan. Tinggal di sini, pilih laki-laki paling ganteng sewilayah sini, silahkan pilih pemuda yang kamu sukai. Kami fasilitasi pernikahannya. Kami kembalikan harta suamimu, kami jadi perempuan paling kaya di tempat ini. Sebentar, ibu, kalau ibu dapat tawaran seperti itu, pilih mana? Ikut suami jadi fakir, atau tinggal di Mekah jadi orang paling kaya? Tapi ibu jauh dari Allah. Pilih mana, bu? Ikut suami atau tinggal? Ah, bingung jawabnya. Karena suaminya pada di sini. Bisa gak jawabnya pakai tulisan, Ustaz? Sayang, pada saat itu dia memilih untuk tinggal di Mekah. Suami berangkat, ditinggal. Yang dahsyat, apa yang menjadikan begitu kuat tertancap dalam jiwa? Saya mesti pergi, nih, sudah tertancap qad aflahal mu'minun. Iman itu kalau sudah tertancap dalam jiwa seseorang, maka tidak akan bisa ada yang memengaruhi hal-hal yang lainnya. Halawatul iman, kenikmatan iman, sudah enggak bisa diukur dunia. Antum kalau belum dapat nih, mau sholat aja, fardu bisa terlambat. Kalau sudah dapat kenikmatan iman, ketinggalan sholat tahajud malam bisa gelisah antum. Padahal cuma sunnah. Antum nih, kalau belum dapat itu, kumpul-kumpul biasa, pengajian mungkin agak sedikit anti, paling-paling belakang-belakang. Nanti kalau sudah dapat mendapatkan kenikmatan iman, ketinggalan sekali sudah enggak enak antum. Siapa yang bisa menggerakkan hati antum jam 10 sudah di sini? Jam 7 di sini, jam 3 di sini. Ustadznya aja belum tentu ke sini. Tapi begitu kuat Anda pengen ke sini. Apa yang menggerakkan? Itu ada kenikmatan tersendiri dan Anda enggak dibayar. Katakan pada mereka, apa ada yang membayar Anda? Tidak ada. Coba silakan, itu adalah kenikmatan, teman. Itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan iman, sesuatu yang kuat tuh. Ketika sehari enggak bisa baca Al-Qur'an, saya bertemu dengan Abdurrahman, anaknya teman kami, Syekh Abdul Karim. Dan pernah muncul di akhir TV saat berkunjung ke Bekasi. Anak itu agak unik tuh. Kalau sehari gak baca Quran, sakit dia. Sakit. Kayaknya ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Jadi kalau gak baca Quran sehari, sakit. Betul-betul sakit. Benar-benar sakit, panas, dia demam. Baca Quran, sembuh lagi. Tuh, dulu zaman Nabi itu ada, setelah Nabi wafat, ada oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Dikisahkan ada seseorang yang saking lekatnya dengan Al-Quran, dia selalu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Senang dengan rasa kepanasan. Tujuh ini santai-santai aja. Ada Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Awas, ada Rajulani Tahabbani Fillah. Ada dua orang yang sangat mencintai karena Allah. Jadi saya udah nyampe pembahasan saja, sana baru ketawa. Masya Allah. Dah teman-teman, fokus ya, ini penting nih. Saking pentingnya saya gak mau hapus dulu nih, ini penting banget nih. Ya. Kan yang paling susah. Tapi alhamdulillah dengan keadaan beliau kita bahagia. Ya. Cuma saya bingung, gitu ya. Dah, lihat sini. Oh, ada tujuh golongan tuh. Semua di situ. Ya, ada yang saling mencintai karena Allah. Seperti antum lah panitia ini saling mencintai karena Allah datang. Dan ada yang juga rajulun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang hatinya lekat dengan masjid kayak antum ini. Kok bisa orang tamasya yang ke puncak, ke Lembang, antum kok milih ke masjid? Kok bisa gitu? Siapa yang menggerakkan antum? Kalau antum punya komitmen seperti ini, nanti di hari kiamat saat semua orang, teman-teman sekalian, demi Allah saya katakan, kepanasan, keringat, keluar, dan semua pengen cepat dihisap, gak peduli dengan situasi. Antum tuh akan termasuk insya Allah orang yang santai-santai aja. Karena ada penutup di atasnya. Ya. Demi Allah saya katakan, dia ada pemuda Real Masjid, ada pemuda Real Madrid. Ya. Masjid dia. Tapi ada orang yang, maaf, dia bisa keluar masuk tenda. Keluar tenda yang besar, punya tenda sendiri. Di begitu keluar tenda besar, dia dinaungi aja ikut. Di atasnya itu ada dua awan naungi. Siapa dia? Sahibul Baqarah wa Ali Imran. Yaitu orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ngikutin terus. Kalau antum gak kenal dengan surat ini, tidak akrab dengannya, gak bisa. Mau ikut gak bisa, begitu kesini panas, balik lagi. Ya, ini tidak. Dan orang ini membiasakan baca Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Satu kali, karena saking capeknya, ketiduran teman-teman. Belum baca Al-Baqarah. Tiba-tiba tengah malam, bangun, langsung tangannya bergerak. Oh, astagfirullah. Temannya kaget, kamu kenapa? Wallahi laqad ra'aitu fil manam, laqad natahatil Baqarah. Saya tadi tidur, mimpi ditanduk Al-Baqarah. Anda bayangkan. Seakan-akan diingatkan sama surat, kamu belum baca saya nih. Jadi kalau iman itu sudah kuat dalam jiwa, melekat kenikmatan iman, maka tak terpisahkan keadaan diri kita. Enak gitu. Yaman. Nah, saya mau katakan begini. Qad aflahal mu'minun. Bagaimana mendapatkan semua itu aflah? Maka pertama Anda mesti menguatkan iman dulu. Ini patokannya iman. Di ukuran bahagia itu terletak pada iman, bukan harta. Kalau harta itu hilang, habis bahagia. Jabatan hilang, habis bahagia. Kedudukan hilang, habis kebahagiaan. Tapi iman, kalau Anda tancapkan dalam jiwa ini, maka ini pun tidak ada, tidak akan mengurangi kebahagiaan Anda. Gak ada jabatan, gak masalah, saya masih bahagia. Makanya zaman Nabi, gak ada yang rebutan jabatan. Zaman Nabi itu luar biasa, Nabi meninggal. Ini pemilihan khalifah nih, gimana caranya? Banyak orang belum tahu, jejer nih. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan seterusnya. Abu Bakar ditunjuk aklamasi, terima. Walaupun pada awalnya berat. Sepeninggal Abu Bakar, ditunjuk semua. Umar, Anda jadilah khalifah. Maaf, Utsman lebih layak. Utsman jadilah khalifah. Maaf, Ali lebih layak. Ali jadi khalifah. Maaf, Talhah lebih layak. Terus sampai ke ujung. Yang paling ujung, sudah enggak ada pilihan, Anda khalifah. Ada lagi. Maaf, saya mengundurkan diri. Tuh. Saking sudah melekat kebahagiaannya, sudah enggak peduli. Mau dapat jabatan, mau enggak, yang penting sudah bahagia. Jadi kalau ada orang yang masih mencari jabatan dan merasa jabatan membahagiakan dia sampai bisa nipu orang dan menikmati itu, berarti ada yang salah dalam kehidupan dunianya. Ada yang salah. Ada yang tidak tepat. Dan nanti setelah mendapatkan itu yang jadi persoalan dan cenderung dipertahankan dengan sikap yang tidak baik. Kalau sudah seperti itu, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam orientasi hidupnya. Maka maslahat tidak akan didapatkan. Anda mengadu tidak akan didengar, Anda datang akan ditinggal dan seterusnya. Ini yang jadi persoalan. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjutkan kemudian hari. Kalau Anda ingin mendapatkan semua kenikmatan tadi dan menguatkan iman, bagaimana caranya? Kita turunkan. Ada beberapa amalan. Yang kalau amalan ini Anda kerjakan, maka Anda akan diturunkan oleh Allah semua jenis kebahagiaannya. Dan ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Dan di sini berakhir kajian kita. Satu. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi, dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya ala sholat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya ala falah. Yuk. Agi ayo, yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat, tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzinahum fi sholatihim khasyun. Bukan alladzinahum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya, yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan fahsya' itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya'. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang, orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran. Taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, anda puasa. Tapi anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celaan itu. Kalau gak mencela, kayaknya gak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah anda sholat, maka anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan. Yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat sampai kenalkan dengan masjid. Ajari 3 tahun bawa ke masjid. Kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu sebelum waktunya dikenalkan. Jalan. Begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda lihat berbaris, baris rapi, kalau pengen baik ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Bukan. Nah, kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Sholat namanya. Imam Sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ayah? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli. Ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli. Ini untuk kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini. Allah akan senang. Akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya. Datang. Begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin dari bawahnya, main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur. Diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih? Enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ah, ini gambarannya. Sholat nih. Satu, pasti baik. Jadi kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang gak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum. Kehujanan, pakai payung orang. Udah bilang belum. Ya kan gampang Ustaz, ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Ya, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini. Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya, yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih, itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang, dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya, yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya, bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum, banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia, begitu di sidang, mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, ada yang pakai kerudung. Wah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17 22 32 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya. Tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plek, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musholat, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Jadi ya, musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, capek, capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi, datang lagi, datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat, sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau sudah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia sudah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nih, gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak. Tingkatkan takwa. Nih, kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Pat. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung. Seketika. Contoh, Quran surah ketiga. Ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu, belum selesai sholat aja, dikabulkan doa, sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi, dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan, umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shala baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar ini baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu. Dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses. Rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses. Dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas. Ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya. Dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit. Disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat. Pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat, pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sports. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan yang selain. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. Lima kali kemenangan. Belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7, kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan, mungkin itu diberikan saja, gitu kan? Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud, ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafatlah Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup, Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada lima amalan lagi. Yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja, lima datang. Apalagi ditambah dengan lima amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat, enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu. Dan kita doakan, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada yang berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana-mana. Ya insya Allah. Nitipin ini, nitipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, wah bang, kita saling panggil demikian. Nikmat. Gak ada yang senikmat ini. Zikir. Allah, doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya. Supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan. Ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat. Karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda. Dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Satu kali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang, dibeli mangga. Kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Di cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan kata suaminya, Masya Allah. Wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik. Sayang kamu kenapa? Wallahi syakiranillah bihadarik. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catahat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini, banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silahkan Anda baca, kalau ada manfaat silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi, semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah. Jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong, jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu, ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan, supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya saya sampaikan sekali lagi, pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut, atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai dengan... Sudah ya. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.